Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah fi kitabih Syarh Sunnah. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa manna 'alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin. فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى وحفظ مما يكره ويسخط. Risalah ini dimulai oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan hamdalah, tidak dengan dimulai basmalah, yang di mana perbuatan ini sebuah isyarah atau sebuah isyarah bahwa beliau berpandangan bolehnya dibuka sebuah risalah atau tulisan dengan selain basmalah, dengan selain bismillahirrahmanirrahim. Wahada huwa as-sahih. Boleh membuka sebuah risalah dengan selain basmalah. Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah, atau dari sahabat Jabir ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza khataba hamidallah wa asna alaihi. Naam. Dahulu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam jika memulai khutbahnya dalam bab ini, tidak ada perbedaan antara khutbah, risalah, penulisan dan yang lainnya. Memulai dengan tahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mulai dengan basmalah. Kemudian as-sana, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam riwayat lain dari Sahih Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iftataha bi ayatin minal Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum ila akhir ayat. Dalam hadis ini jelas di mana Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan, atau di sini disebutkan bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftataha, memulai, membuka. Ya, iftitah, membuka. Bukan dengan basmalah tapi dengan sebuah ayat dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum ila akhir ayat. Maka dari sini kita mengetahui bolehnya memulai tulisan atau khutbah dengan selain basmalah. Kemudian pujian di sini, alhamd di sini, yang disebutkan oleh beliau, alhamdulillah alladzi hadana lil-islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah untuk memeluk Islam. Yang perlu diketahui bahwa at-tahmid atau al-hamd itu tidak terbatas hanya kepada kenikmatan. Artinya ucapan alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, itu berlaku dalam segala kondisi. Mendapatkan nikmat, kita memuji Allah alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah atau sakit, kita juga memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kan seperti itu ya. Nah, inilah alhamd atau tahmid. Berbeda dengan asyukur. Asyukur hanya berlaku kepada atau dalam kondisi ketika seseorang mendapatkan nikmat. Adapun alhamdu tahmid, ini berlaku dalam segala kondisi. Ini perbedaan antara syukur dengan hamd. Ada yang bisa menyebutkan perbedaan yang lain? Hal ini sebetulnya sudah terulang dalam sekian banyak pelajaran kita. Antara alhamd dengan asyukur. Ada yang bisa menyebutkan perbedaannya? Kalau alhamd bagaimana, kalau asyukur bagaimana? Endaman? Nah, man yarfa yadah. Siapa yang berani mengangkat tangan? Nah, fadhal ya Aba Ihsan. Nah. Tidak. Disebutkan oleh banyak ulama bahwa misalnya perbuatan ini mahmud, artinya terpuji, ya, atau mahmud. Kalau mamduh yang tapi sini bisa dikatakan mahmud seperti itu. Nah, fadhal Abu Asma. Enam, nah, lengkapi. Hamad. Lebih jelasnya, kalau alhamad itu terbatas hanya pada lisan, sebagian ulama menambahkan juga dengan hati. Adapun asyukur itu dengan hati, lisan dan anggota tubuh. Jadi alatnya itu kalau syukur lebih luas. Ya. Kalau syukur alatnya itu lebih luas. Alatnya dengan anggota badan, dengan lisan, dengan al-qalb atau hati, ini alat bersyukur. Adapun alat al-hamd itu hanya dengan lisan. Sebagian ulama menambahkan juga dengan hati. Nah, sehingga ini perbedaannya. Dari sisi alat, syukur ini lebih luas. Adapun dari sisi kondisi, alhamdulillah itu lebih luas. Alaysa kadzalik? Alhamdulillah dari sisi kondisi lebih luas. Karena alhamdulillah diucapkan dalam kondisi apa saja? Nikmat, musibah, sakit. Adapun syukur hanya ketika mendapatkan kenikmatan. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, yang telah memberikan kita hidayah al-Islam, wa manna 'alaina bihi, dan memberikan anugerah kepada kita dengan Islam, wa akhrajana fi khairi ummatin, dan telah mengeluarkan kita sebagai umat yang terbaik. Nah. Wal khairiyah hadhihi al ummah min a'zami alamatiha. Madha ya ikhwan? Aina Luqman? At-tubel mawjudun huwa? Nah, naam. Ndak ya Luqman? A'zam alamati al-khairiyah lihadil ummah. Alamat terbesar kenapa disebut umat ini sebagai umat yang terbaik. Di antara alamat terbesarnya. Naam. Dagia Naufal. Antum ingat saja ayat yang berkait dengan ini. Dari situ antum kemudian bisa. Naam, ahsan tabarakallah. Al-khairiyah, khairiyatu hadhil ummah, umat ini menjadi umat yang terbaik. Termasuk alamat terbesarnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang Allah munculkan kepada manusia. Ciri pertama apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru kemudian Allah sebutkan wa tu'minuna billah. Nah. Sebutkan dulu amar ma'ruf nahi munkar. Baru kemudian iman kepada Allah dan yang lain. Maka permasalahan amar ma'ruf nahi munkar ini penting. Hampir, maka kata ulama, hampir menjadi rukun Islam yang keenam. Nah, makanya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ad-din apa? An-nasiha. Sama dengan al-hajju Arafah. Mau tahu haji? Arafah. Seperti itu. Ya padahal haji itu banyak. Itu ada tawaf, ada sa'i. Ada wukuf di Muzdalifah, ada mabit di Mina, ada jamarat, Jamratul Kubra, ada Jamratul Wusta, ada tawaful ifadah, tawaful wada', ihram dan yang lain-lainnya. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Intinya dari haji itu Arafah, sama dengan Islam. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ad-din, mau tahu agama Islam ini apa? Nasihat. Nah, ini isinya nasihat. Sehingga jangan kita apatis. Nah, seperti itu ya. Melihat suatu kemungkaran, orang yang kita rasa mampu, kita ini menasihati dia. Ada suatu keliruan, jangan diam. Nah, jangan merasa tidak enak, tidak nyaman. Yang penting penyampaiannya sopan, penyampaiannya baik, penuh adab. Apa beratnya? Seberat apapun permasalahan, kalau cara penyampaian kita sopan, bagus, insya Allah. Nah, minimalnya kalau tidak diterima, itu kita sudah iqamatul hujjah. Kita sudah menegakkan hujjah. Kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Itu minimalnya. Seperti itu. Nah, sehingga lihat kawannya keliru, menjalankan sunnah Quran tepat, tidak salam kepada masyarakat, tegur dengan cara yang baik. Nah, naik motor di perumahan nih, pemukiman, ngebut misalnya. Nah, biasa kadang kalau bonceng anak-anak, nah ini ya. Ya, lihat kondisi. Nah, tegur dengan cara yang bagus, tegur dengan cara yang sopan. Barakallahu fikum. Ini ciri terbaik umat Islam karena salahnya sebab terbesarnya ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang Yahudi, kanu la yatanahauna an mungkarin fa'lu. Tidak saling melarang atas kemungkaran yang mereka lakukan. Fabi sama kanu ya'mal. Maka jelek sekali, buruk sekali yang mereka lakukan. Lah kalau kita tidak saling mengingkari kemungkaran, tasyabbuh bil Yahud. Kita memiliki bagian seperti orang Yahudi. Dengan alasan apapun. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kemudian muallif mengatakan fanas'aluhu taufiq lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Kata al-muallif, Imamul Barbahari, kami meminta kepada Allah at-taufiq dalam perkara yang Allah cintai dan ridai, dan kami minta kepada Allah penjagaan dari apa-apa yang Allah benci dan Allah marah Dari sini kita mengetahui bahwa segala sesuatunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif memulai dengan alhamdu di sini, kemudian diiringi dengan permohonan permintaan. Sama dengan basmalah, isinya bismillahirrahmanirrahim. Ini di situ pada ayatnya ada mana isti'anah. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika seseorang menyembelih dalam bentuk apapun sembelihannya, entah sembelihan kurban, entah sembelihan mubah, entah sembelihan mustahab, entah sembelihan pokoknya bukan yang haram dah. Untuk jual beli, untuk menghormati tamu datang disembelih kambing, untuk kurban akikah, hadyu. Semua bentuk sembelihan di situ ada sebuah ibadah yang besar, ya, yang di mana dalam ibadah tersebut ada makna isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, yaitu apa? At-tasmiyah, menyembelih walaupun dia ingin jual harus apa? Membaca bismillah. Nah, jadi walaupun sembelihannya itu sendiri bukan ibadah, namun pada sembelihan tersebut mau enggak mau seseorang akan menyebut bismillah agar halal. Itu ada mana isti'anah. Menggantungkan diri, menggantungkan harapan, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Walaupun tidak dimulai dengan basmalah, namun al-muallif menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, i'lamu annal islamah huwa sunnah. Wasunnatu hiyal islam. Wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhir. Ini ucapan ma'ruf ya dari beliau rahimahullah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidak mungkin berdiri salah satunya kecuali dibarengi dengan yang lain. Nah, mau tahu Islam? Ya sunnah. Nah, walaupun mungkin untuk orang awam perlu jelaskan makna sunnah apa. Karena sebagian mereka mengatakan tentang kita itu orang-orang tersebut mewajibkan sunnah. Kebanyakan orang memahami sunnah itu adalah apa? Kalau dikerjakan mustahab, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga ketika kita mengatakan ahlu sunnah wajib, wajib, berapa turun sunnah? Dikiranya kita ini mewajibkan yang sunnah. Nah, tentunya yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan sunnah dalam istilah fikih. Namun sunnah di sini adalah at-tariqah al-maslukah, jalan yang ditempuh. Ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengin tahu apa itu Islam? Ya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu sunnah? Yaitu Islam. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika ditanya bagaimana kana khuluquhu, bagaimana akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wasallam? Aisyah enggak repot-repot menjawab, kana khuluqul Quran. Selesai. Mau tahu Rasulullah akhlaknya bagaimana? Lihat Al-Quran. Nah, berarti Al-Quran itu cerminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul alaihi salatu wasallam ajarannya adalah cermin dari Al-Quran. Disebutkan oleh para imah, di antaranya Al-Auza'i rahimahullah dari negeri Syam. Al-Kitab, Al-Quran itu pada hakikatnya butuh kepada sunnah lebih besar dari kebutuhan sunnah terhadap Al-Quran. Nah, Al-Quran lebih butuh kepada sunnah dibanding kebutuhan sunnah terhadap Al-Quran. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa di dalam as-sunnah itulah banyak penjabaran dan rincian. Ya, walaupun tak kita katakan bahwa Al-Quran ini afdal dibandingkan as-sunnah dari sisi bahwa Al-Quran kalamullah. Ini sudah suatu keistimewaan tersendiri. Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, Al-Quran itu yuta'abbad bihi. Sudah dasarnya itu adalah suatu ibadah membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kalamullah. Berbeda dengan sunnah. Namun yang dimaksud di sini adalah Al-Quran kalau tanpa sunnah enggak bisa dipahami. Al-Qur'an kalau tanpa sunnah enggak akan bisa dipahami. Seperti itu. Adapun as-sunnah sangat memungkinkan, walaupun ada beberapa hal yang Al-Qur'an menjelaskan. Namun mayoritasnya, kebanyakannya itu as-sunnah yang menjelaskan. Tiga bentuk kaitan antara as-sunnah dengan Al-Qur'an. Yang pertama, as-sunnah itu tuwafiq Al-Qur'an. Artinya menyepakati Al-Qur'an. Al-Qur'an hukum datang dari Al-Qur'an menjelaskan tentang satu hukum, as-sunnah menyepakatinya. Ini bentuk pertama dari keterkaitan antara Al-Qur'an dengan sunnah. Al-Qur'an atau as-sunnah menyepakati Al-Qur'an. Yang kedua, as-sunnah sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, kalau tadi menyepakati banyak ya, jelas ya. Ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang bahwa Islam itu isinya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, rukun iman itu iman kepada Allah, kepada malaikat. Datang as-sunnah yang menjelaskan yang sama, artinya menyebutkan yang sama. Sunnah tuwafiq Al-Qur'an, muwafaqah. Yang kedua, sunnah tubayyin Al-Qur'an, sunnah menjelaskan Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan waqimus shalah wa atuz zakat tanpa merinci. Al-Qur'an menjelaskan perintah salat, tegakkan salat, tunaikan zakat. Namun rinciannya bagaimana? As-sunnah yang menjelaskan. Nah, kemudian yang ketiga, as-sunnah sebagai suatu dalil atau petunjuk tentang suatu hukum yang dimana sakata anhu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an tidak menyebutkan perkara ini. Ya, Al-Qur'an tidak datang pengharaman dan penghalalan. Al-Qur'an tidak mewajibkan, tidak melarang. Enggak disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an diam terhadap satu hukum. Maka sunnah sebagai dalil, sebagai petunjuk tentang hukum tersebut, yang dimana hukum tersebut dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Ini banyak tentang keharaman, ya. Apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, kan seperti itu ya. Nah, yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang haram, khinzir, dam masfu, wa ma uhilla li ghairillah, apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Nah, yang lainnya, anjing, keharaman memakan ular, keharaman memakan kodok. Nah, dan yang lain-lainnya. Bahkan Al-Qur'an melarang untuk makan maitah, bangkai. Ya kan? Hukum asalnya berlaku semua. Namun Al-Qur'an atau As-Sunnah menjelaskan ada di situ bangkai yang halal. Kan seperti itu ya. Ini yang ketiga. Anak sebelumnya tadi ada berapa? Tiga, empat yang betul, afwan. Yang keempat, As-sunnah sebagai yang atau yang memansukhkan Al-Quran. Ini yang keempat, sebagai nasikhah lil-Quran. Dalam Quran disebutkan suatu hukum, ya, as-sunnah yang memansukhkan hukum tersebut. Nah, ini empat bentuk keterkaitan antara as-sunnah dengan Al-Quran, atau empat bentuk kaitan antara as-sunnah dengan Al-Quran. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Fadal. Memotong kuku, apakah dari keliling dulu atau dari jempol dulu? Ana tidak mengetahui terkait tentang kelingking, jempol dulu atau ana tidak mengetahui. Namun yang pasti batasannya itu 40 hari. Adapun mana yang dahulukan, Allah alam, ana tidak tahu dari ada dalilnya atau. Nah, seperti itu. Namun batasannya 40 hari. Nah, fadhlallah bu virus. Sebagai nasikhah yang memansuh. Nah, yaitu ini Abu Fairuz tanya sunnah memansuhkan hukum dalam Al-Quran, yaitu ayat dalam Al-Quran dahulu ada sebuah ayat, kemudian lafadznya dimansuh dan hukumnya juga, ya, dimansuh dengan apa? Dengan sunnah. Susuan itu menjadi saudara atau menjadi mahram dengan khams raba'at, dengan lima kali susuan. Nah, sebelumnya asyar raba'at, 10 kali susuan, ya. Kemudian datang as-sunnah yang memansuh hukum tersebut menjadi 5 kali susuan. Jadi anak itu kapan ada seorang wanita menyusui bayi bukan anaknya, yang dengan itu bayi tersebut menjadi anak susuan dari wanita tersebut. Ya, seperti itu. Sunnah menjelaskan 5 kali susuan, kenyang setiap kali susuan. Ciri-ciri kenyang apa? Gak menangis. Lepas gak menangis. Maka bayi tersebut menjadi mahram, menjadi anak. Ini Al-Quran, lafadznya dan hukumnya dimansuh dengan as-sunnah. Seperti itu. Nah, Mas Pri. Nah. Nah. Jangan di waktu pertama, tiga waktu yang terlarang untuk kita melaksanakan sholat dan juga untuk kita mengubur mautana an-nakbura mautana, yaitu terbitnya matahari ketika waktu sebelum zuhur, ya, pas di tengah-tengah, dan ketika terbenamnya matahari, seperti itu. Sehingga diusahakan mengubur itu, ya, coba sebelum zuhur, kira-kira setengah jam, seperempat jam, itu waktu-waktu puncak lagi pas lagi matahari tepat di atas kepala kita, ya, itu waktu terlarang, seperti itu. Sehingga akhir dari proses pengurusan jenazah kan pemakaman, penguburan. Nah, penguburan terlarang di jam-jam tersebut. Sehingga kalau kita ikut aturan ini, ya sudah. Kalau sudah jam tersebut belum mau dikubur, ya tunda. Seperti itu, tunda sampai setelah salat zuhur. Kalau dirasa sebelum waktu tersebut bisa, ya cepat kuburkan. Selesai kuburkan, masih ada waktu untuk sholat duhur. Jadi insya Allah seperti itu. Nah, penguburan wajib, sholat berjamaah juga wajib. Nah, baik. Nah, fadal Abu Talita. Batasan potong rambut yang terlarang seperti apa? 6. Yang pertama, kita dilarang untuk qaza. Ya. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Qaza itu ala sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan terbatas pada halq, namun juga al-qas, yaitu mencukur. Sebagian ulama mengatakan qaza. Qaza itu apa sih? Rambut sebagian dibiarkan, sebagiannya dicukur. Sebagian ulama berpendapat yang terlarang itu qaza itu, yaitu halq. Halq ini berarti pakai silet. Ini halq. Nama al-sahih tidak terbatas pada itu. Ya, ini artinya yang terkait dengan cukur. Sehingga gimana nyukur rambut? Ya, jangan imma cukur semua atau biarkan semua. Rata, kurang lebih. Walaupun rata ya enggak, ya sudah kelihatan lah kurang lebih. Seperti, tapi jangan pinggirnya saja yang ditipiskan, yang tengahnya dibiarkan. Nah, ini keliru. Nah, atau depannya saja yang dibiarkan, sininya ditipiskan. Nah, intinya rata sudah. Ini yang pertama. Yang kedua, batasan kalau mau memanjangkan, ya, karena Rasulullah SAW dahulu juga rambutnya dipanjangkan sampai syah ma'udhuna, ini dalam riwayat yang lain disebutkan dari sampai daun telinga, atau dari riwayat yang lain disebutkan sampai mangkib atau katif. Namun di situ ada aturannya. Yang pertama, sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Mankan lau sya'run fal yukrim sya'rah." Barang siapa yang memiliki rambut, artinya memanjangkan rambutnya, hendaknya dia memuliakan rambutnya. Artinya apa? Kalau ingin memelihara rambutnya, dimuliakan, di artinya yang rapi, yang bagus. Jangan terus kelihatan acak-acakan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak sampai bertasyabuh dengan nisa. Jangan bertasyabuh dengan nisa. Maaf-maaf saja, sebagian orang enggak punya lehnya. Atau sedikit lehnya. Bahkan kumis saja tidak punya. Rambutnya dipanjangkan. Orang lihat dari jauh, nah ini seperti perempuan. Apalagi tambah pakai imamah. Nah, ya, jangan tasyabuh dengan nisa. Seperti itu. Sehingga ini diperhatikan. Nah, kurang lebih seperti itu Abu Talita. Barakallahu fiik. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.